inak niya hirupin ni, inak niya hirupin ni. Bersama Tuhan melebihi segalanya di dunia. Tuhan yang kupuja, walau temaram dunia, sinarmu terus bercahaya bersamamu. Menjaga.